Mitra bisnis, belum satu bulan atau tepatnya saat Hari Kemerdekaan Indonesia yang lalu, para narapidana koruptor mendapat remisi atau pengurangan hukuman. Tapi, Hari Raya Idul Fitri kemarin, mereka kembali mendapat remisi. Padahal, banyak kritik dan protes dari masyarakat yang menolak remisi untuk para napi koruptor. Pemerintah pun dianggap seperti mengabaikan kritik masyarakat yang menghendaki tiada ampun bagi koruptor. Karena diskon hukuman seperti itu tidak akan membuat jera para pelaku korupsi yang sudah merusak kehidupan ekonomi rakyat dan bangsa ini. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan mantan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pengembang Perumahan Sederhana, Fuad Zakaria. Pak Fuad, bagaimana komentar Anda? Itu bahaya, Pak. Kalau menurut saya yang sehat-sehat itu, mestinya itu hukumannya yang menurut saya sih kurang berat. Dan jangan juga dikasih remisi yang ringan-ringan, enak betul, Pak. Ini enak benar, saya lihat kemarin. Saya sih, malah yang saya mensorotin sebetulnya, itu remisi buat orang yang gagah perkasa itu, Mas. Itu kan luar biasa. Itu angkanya juga mungkin yang lain-lain yang besar, bisa bebas, tenang aja. Karena begini, Pak, orang berhitung ya. Jadi kalau bisa dapat misalnya entah uang ratusan miliar atau triliun, 4 tahun nggak apa-apa deh. Paling remisi 2 tahun, terus aja dia korupsi, Pak. Termasuk si DPR Tanjung apa siapa-siapa itu, siapa itu, pala suaminya itu. Itu membuat contoh sebetulnya di DPR sekarang, paling masuk 2 tahun nggak kerasa. Dari mana mau cari uang ratusan miliar 2 tahun? Remisi justru membuat orang tidak takut untuk korupsi ya, Pak? Coba dasar berpikir gitu, Pak. Mohon maaf, DPR-DPR sekarang ini kan bukan orang kaya, Pak. Latar belakangnya juga datang aneh-aneh kan kadang ya. Sekarang masih mending. Dulu apalagi kan, yang nggak jelas-jelas, tiba-tiba dia kaget, dapat kesempatan. Nah, kalau orang kondisi ekonomi seperti itu, Pak, kalau dia tidak di DPR atau tidak ada kesempatan, dari mana dia bisa berpikir, dari mana dia bisa dapat puluhan miliar atau ratusan miliar? Pada saat di DPR ada kesempatan, nih puluhan miliar atau ratusan miliar, gue sikat aja, contoh sudah ada kok, paling dia di total-total cuma 2 tahun. Dari mana saya 2 tahun udah dapat puluhan miliar? Ya, jadi remisi malah memancing orang untuk berbuat korup ya, Pak? Ini yang mesti diperbaiki, justru yang harus kita koreksi masyarakat ini. Aturan main dan keputusan pengadilan ini yang harus disoroti, yang tidak adil si kejaksaan atau hakim atau siapapun. Nah, ini yang mestinya, yang harus dibenari, itunya kalau menurut saya. Karena kalau memang bisa seperti ini, jangan melakukan orang yang masih hidup, bukan orang yang sakit, orang yang sehat. Dan pejabatnya, ini pejabat yang betul melakukan yang benar, setimpal hukumannya, remisinya juga, jangan gila-gilaan. Kan orang kapok. Ini udah jatuh hukumannya mungkin nggak lama, cuma 2 tahun atau 4 tahun diremisi, jadi setahun atau cuma 2 tahun, ini yang efek tidak jera menurut saya. Jadi yang bermain itu pejabat sekarang, Pak. Kalau itu rasa keadilan apa soal remisi? Demikian Fuad Zakaria dan saya, Rizal Andika.